Namun sebelumnya kami akan meneruskan kembali pelajaran tajwid, biar urut, biar tuntas, biar jadi diktatnya kan sudah, resumenya sudah kami bikinkan, sudah dibagi secara gratis fotokopiannya. Insyaallah mudah-mudahan ibu dan bapak yang sudah memiliki bisa dipegang. Qalqalah ya, kita akan berbicara tentang Qalqalah nomor 36 dan 37. Di buku pelajaran Mas'ud Syafi'i, buku pelajaran tajwid, itu di halaman 46-47. Ya, jadi ada sinkronisasi 46-47 itu buku Mas'ud Syafi'i. Biar ada, kalau ini enggak paham coba buku ini. Buku ini enggak paham coba buku ini gitu ya. Atau di diktatnya di halaman 45 ya, 45-46 tentang Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra. Jadi di diktat lebih jelas. Jadi yang berbunyi hijau ya, hijau dan merah. Hijau huruf Qalqalahnya, kemudian merah sukunnya. Begitu juga Qalqalah Kubra ya. Ini ada hijau dan merah. Baik, di halaman 46 berbicara membahas tentang Qalqalah. Qalqalah ini dibagi dua. Ada Qalqalah Sughra, ada Qalqalah Kubra. Ingat, kiamat, kiamat Sughra, kiamat Kubra. Sughra kecil, Kubra besar gitu ya. Apa, bagaimana terjadinya? Tentu saja ini hanya terjadi pada huruf Qalqalah. Huruf Qalqalahnya mana? Hanya lima. Qaf, Ta, Ba, Jim, dan Dal. Atau disebut Qad Bujadin. Atau istilah keren kita, baju di toko mana aja. Yang penting lima huruf ini terjadinya kalau dia mati atau dimatikan. Orang banyak salah membaca huruf-huruf ini saat hidup dikolokolahkan pula. Logikanya seseorang disebut almarhum atau almarhumah kalau dia sudah meninggal atau mati, dimatikan gitu kan, gitu kan. Meninggal atau dibunuh gitu kan, itu. Nah, ini kolokolah pun begitu, logikanya di sana. Terjadinya kolokolah itu kalau huruf itu dimatikan. Kalau dimatikan berarti dari hidup kan, jadi itu Qalqalah Kubra. Kalau dia sudah mati, sudah almarhum, berarti Qalqalah Sughra gitu. Mati dan tidaknya itu kalau sudah mati ada tandanya di atasnya sukun, nun sakinah ya, ada sakinahnya, ada sukunnya. Sedangkan yang hidup dimatikan, yang Qalqalah Kubra, kalau berbaris, masih berbaris biasa, bisa fathah, bisa kasroh, bisa doma, fathatain, kasrotain, domatain gitu ya. Kalau fathatain jarang ya, jarang terjadi, karena kalau fathatain dihentikan bukan Qalqalah, tapi nanti jadi mad iwan. Baik, di halaman 47 tentang Qalqalah, Qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper, goyang bila ia mati, atau bila mati karena dihentikan. Bila huruf Qalqalah itu mati atau mati karena dihentikan, jika kita baca bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan. Seperti bola ditendang setelah dia jatuh ke tanah tidak terus diam, melainkan kembali lagi ke atas. Jadi memba gitu ya. Kalau kita menjatuhkan besi atau benda-benda batu, jatuh ya jatuh. Lain dengan bola. Kalau bola jatuh ke tanah langsung ngeper lagi. Jadi suara huruf itu tidak hilang gitu. Qalqalah Sughra disebut juga kecil, ialah bunyi huruf Qalqalah yang mati asalnya. Jadi huruf Qalqalahnya sudah mati. Itu mana? Ya be, tuh. Ya be, ba-nya mati. Huruf Qalqalahnya sudah mati. Itu Sughra. Jadi perbedaan Sughra dan Kubra sebetulnya terletak mati atau tidak. Kalau mati Sughra, kalau hidup berarti Kubra. Satu, perbedaan prinsip yang kedua, Sughra selalu ada. Karena syaratnya menjadi Qalqalah kan harus mati. Kalau Kubra tidak selamanya ada, terjadi kalau dimatikan saja. Sama seperti mad ari di sukun, mad lain, mad lin, itu terjadi mad iwan. Terjadi kalau dihentikan saja, kalau dimatikan, kalau berhenti. Kalau enggak dihentikan, Qalqalah Kubra tidak ada. Lain dengan Qalqalah Sughra. Nah, oleh sebab itu Qalqalah Sughra itu bisa di tengah ayat ya, di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Sedangkan Qalqalah Kubra umumnya di akhir kalimat. Kalimat, pengertian kalimat di sini kata ya, ahadun tuh. Umumnya di akhir kalimat. Kenapa akhir kata kalimat? Karena ingat pengertian ahadun, penggalan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kata, dalam bahasa Arab itu kalimat begitu. Yak balu tuh, yak kofnya ya, Qalqalah Sughra. Sedangkan Qalqalah Kubra, Qalqalah besar ialah bunyi huruf Qalqalah yang matinya bukan asal. Dia mati karena dihentikan. Jadi huruf Qalqalahnya masih hidup. Mana? Bahijin, Qalqalah bukan. Bahihinya matobi ijinnya kosar. Qasar itu ada yang nanya, Qasar itu apa? Bacaan pendek. Bacaan pendek, kenapa dia baca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya. Atau tidak ada patah berdiri, atau domah berdiri, domah terbalik, atau kasrah berdiri. Jadi bacaan pendek. Itu. Ishaq. Kol-kolah? Bukan. Haknya mad asli, koknya Qasar. Watabba. Kol-kolah bukan, bilwasidi bukan. Kapan terjadinya kol-kolah? Kalau bacanya dihentikan. Jadi kalau bacanya bahijin, berarti dia mau dibaca idhar karena ketemu huruf idhar. Ishaqo, itu karena mau nyambung. Ishaqo wa Ya'qub, mau nyambung kan, mau wasol. Tabat yada abi lahabi wa tabbama, tuh mau nyambung gitu kan. Bilwasidi, sana nyambung juga. Kapan terjadinya? Kalau dihentikan saja. Kalau tidak dihentikan, tidak terjadi. Itu bedanya. Prinsip pertama, kol-kolah sugro dan kubro. Kol-kolah walaupun disebut sugro, kecil, tapi selalu ada. Karena syaratnya menjadi kol-kolah harus mati itu atau dimatikan. Kalau mati, berarti kol-kolah sugro sudah mati. Sudah almarhum gitu kan, kalau ibarat orang itu. Kalau kubro, itu katakanlah mati suri atau ya karena sesuatu menurut ilmu kedokteran, seseorang harus disuntik mati misalnya. Begitu. Ini logikanya saja. Nah, di resume ringkasan yang sudah kami bikin, di sana juga lebih mudah-mudahan ada bantu untuk menjelaskan, untuk bantu memahami. Di nomor, enggak pakai halaman ya, dipakai nomor 36. Nomor 36, kol-kolah kubro, yaitu apabila huruf kol-kolah yang mana? Yang 5 itu, baju di toko atau kot bujadin. Ko, po, ba, jim, dan dal berbaris, masih hidup gitu loh. Nah, jika dihentikan membacanya, maka disebut kol-kolah kubro. Jadi terjadinya apabila dimatikan saja. Lihat halaman 46-50, yaitu yang kita tengah pelajari sekarang. Sedangkan kol-kolah sugro, yaitu apabila huruf kol-kolah mana? Kof, to, ba, jim, dan dal. Atau kot bujadin, atau baju di toko. Ini berbaris sukun, atau sudah mati. Kol-kolah sugro selalu terjadi karena syaratnya menjadi kol-kolah itu harus mati atau dimatikan. Harus mati, berarti sudah mati kol-kolah sugro. Harus dimatikan, berarti kol-kolah kubro. Asalnya hidup, dimatikan, dihentikan. Jadi hentikan itu dimatikan istilah kita ya dalam bacaan itu. Nah, kembali ke halaman 48 buku wajib yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i. Di sana ada bahijin, bahij. Ishaqa, ishaqa, watab, bilwasid, itu kasrohnya enggak ya. Di bawah sod ada kasrohnya itu, ketinggalan, cetakannya. Bilwasid, yang contoh lain, kasaba, kol-kolah? Bukan. Kapan jadi kol-kolah? Kasab. As-somadu, kol-kolah? Bukan. Terjadinya kol-kolah kalau dimatikan. As-somad. Seakan-akan di situ ada sukun. Ahadun kol-kolah? Bukan. A-nya kosar, H-nya kosar, dun-nya kosar. Kenapa dibaca dun? Karena kulwallahu ahadun. Kalau ketemu huruf idhar. Di sini kulwallahu ahadunillah biasanya ya. Itu ahadun kol-kolah? Bukan. Kapan kol-kolah? Kalau dihentikan membacanya. Ahad membacanya. Jangan salah. Tulisannya tetap bukan kol-kolah. Itu beda dengan kol-kolah sugro. Kol-kolah sugro tulisannya sudah kol-kolah karena sudah ada sukunnya. Sedangkan kol-kolah kubro tulisannya belum kol-kolah. Bagaimana? Kapan kol-kolahnya? Dibacanya kalau dihentikan. Kenapa dihentikan? Yaitu bisa berhenti karena ada tanda wakaf atau ada nomor ayat. Atau lagi baca Quran kita berhenti karena napasnya kurang atau karena ada hal-hal lain. Itu. Jadi bisa saja dihentikan sengaja. Bisa juga tidak disengaja. Tidak disengaja ya tiba-tiba lagi baca Quran karena ada satu hal harus berhenti di situ. Kebetulan menemukan huruf-huruf kol-kolah. Salah satu huruf kol-kolah dari yang 5. Maka dibacanya jadi harus kol-kolah. Itulah kol-kolah kubro. Kalau yang sugro yang sudah sukun ya. Itu. Al-falak, al-uqad, la-syahid, mas'hud. Itulah kol-kolah. Ternyata di buku ini banyak kol-kolah itu, banyak cara diambil gampangnya ya kol-kolah ada dua, sugro dan kubro, kecil dan besar. Yang kecil sudah sukun, sudah terjadi. Yang kubro belum. Terjadinya kapan? Kalau dihentikan, kalau berhenti saja. Kalau tidak berhenti tidak ada, itu bedanya. Jadi mana yang selalu ada? Yang kol-kolah sugro, kol-kolah kubro tidak selamanya ada. Kalau tidak dihentikan, tidak ada kol-kolahnya. Sama seperti mad ari disukun dan mad layin atau mad iwad, gitu ya. Sama seperti itu. Nah, di halaman 48 dari buku yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i ini, cara membaca qalqalah itu banyak variasinya. Pada umumnya qalqalah itu berbunyi e dalam bahasa Sunda dari kata lemes, ya, bukan lemes, lemes citerup e gitu. Sebagai tersebut tadi di atas. Akan tetapi pendapat yang lain ada sebagai mana banyak hal. Yang pertama qalqalah ada dua macam, yaitu yang pertama qalqalah tetap bunyinya miring kepada a, yaitu huruf-huruf seperti po dan kof. Yap, yap, ma'u. Al as Asbab, Yaqbal, Ishaq, itu cenderung ke A. Yang kedua, qalqalah yang bunyinya berubah-ubah menurut baris yang sebelum dan sesudahnya. Ialah huruf-huruf kalau ada ba, jim, dan dal. Kan lima hurufnya. Ya, ba, jim, dan dal ini selalu berubah-ubah. Yang pertama, bila huruf qalqalah terletak di tengah sesuatu kalimat, nah, atau di dalam kata, ini yang pertama miring ke A. Kapan? Bila huruf sebelumnya dan sesudahnya berbaris fathah. Mad, mad, mad, keagan, madrasatun, ya ja'al, ya betari. Susah ya, banyak variasinya. Yang B-nya, bila huruf yang sebelumnya berbaris domah, yang sesudahnya berbaris kasroh dan sebaliknya. Ini cenderung ke A. Mujrimun, yubtilu, yubtil, kalau dihentikan. Rejsuhum, ribhuk. Ada juga yang miring ke I, yaitu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris kasrah. Ibe, ibe, ibe, lis, ije, ri, ide, ide. Ke, miring ke I. Ya, miring-miring ini susah juga. Ya udah, a, e, e aja lah gitu ya. Yang ketiga, miring kepada U, yaitu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris domah. Tobe, tobe, tu, ude, hulu, miring ke U, e-nya tuh. Yang keempat, miring ke O. Bila huruf sebelumnya berbaris fathah dan huruf sesudahnya berbaris domah. Yabkhul, yudkhul, tujma'u, tajri, miring ke o, e-nya itu. Ada juga yang miring ke e, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris kasroh dan huruf sesudahnya berbaris fathah. Mana? Reje ke e kan? Reje za, mide roro, qablik. Gitu ya, ada ke e, kobe, kobe, kobe, kobe, lik. Jadi e-nya ke e, ada e-nya ke i, ke a, ke u, gitu. Kemudian halaman 50, huruf qalqalah terletak di ujung sesuatu kalimat adalah, yang pertama miring kepada a, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris fathah atau kasrah. Lam yulad, lam yalid, ahad, maghrib, miring ke a. Ada juga yang kedua miring ke i, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris domah. Yas lub lub lub lub yakhluk, miring ke i ya, agak susah ya. Ya udahlah, untuk awalan pokoknya qalqalah ada dua, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kecil sugro kecil, kubro besar. Terjadinya hanya pada lima huruf saja. Baju di toko atau kotbu jadin. Ba, jim, ya toh, ba, jim, dal, to, dan kof. Atau kof, to, ba, jim, dan dal. Itu aja terjadinya kalau dia sudah mati qalqalah sugro. Kalau hurufnya hidup dimatikan itu qalqalah kubro. Itu terjadinya kalau mati atau dimatikan. Kalau mati berarti qalqalah sugro sudah mati. Kalau dimatikan berarti qalqalah kubro. Qalqalah mana yang selalu ada? Qalqalah sugro, karena syaratnya menjadi qalqalah harus mati. Kemudian di halaman 54, ini tentang tanda-tanda wakof. Ini juga jelimet, ambil ringkas saja. Kita ingat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Saya selalu memberikan klasifikasi tiga warna. Merah, kalau mobil menemukan lampu merah berarti harus berhenti. Mana? Nah, kasih tanda, mim dan to. Kalau menemukan mim dan to, mesti berhenti. Wakof lajim mim. Toknya wakof mutlak. Wakof mutlak. Itu. Merah. Mana yang hijau? Tidak boleh berhenti. Lam alif lah. Itu. Yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom dari bawah. Itu lam alif lah. Ada mul wakof. Tidak ada wak. Tidak boleh berhenti. Itu kita logikakan dengan lampu hijau. Tidak boleh berhenti. Sama seperti kita membaca Al-Quran yang di tiada tanda wakof. Tidak boleh berhenti kan? Tetapi kalau di tol kita boleh berhenti enggak? Enggak boleh. Tapi kalau mobilnya mogok, harus diapain? Mau pak polisi mau ngomel-ngomel enggak bisa, orang mobilnya mogok. Orang bacanya habis suaranya, habis napasnya. Nah itu. Coba kalau mobil mogok di tol, diapain? Didorong kan? Nah, itu juga membaca gitu. Kalau kita kepaksa berhenti di tanda wakaf la atau di tiada tanda wakaf, minimal harus ngulang satu kata, satu kalimat sebelumnya. Ingat, pengertian kalimat itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya kata. Minimal satu kata sebelumnya, kita ngulang lagi. Gitu, itu aja. Sedangkan lampu kuning, ya selebihnya. Mana? Lampu kuning itu boleh berhenti, boleh enggak. Hanya konsekuensi hukum yang terpenting. Kalau berhenti di tanda lampu kuning, kita tidak usah ngulang. Itu ada konsekuensinya, bukan sekedar lampu kuning merah hijau. Di mana? Di jim. Wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak. Kalau enggak berhenti, boleh. Zai, boleh. Bahasanya aja boleh berhenti. Enggak berhenti, ya terus. Sod, boleh berhenti. Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Makan pete lebih enggak, lebih bagus enggak. Ngerokok lebih baik enggak. Orang ipong mas mesti tetap mau. Gimana? Wah, di situ berhenti lebih utama. Orang enggak. Gitu kan. Ada lagi al-waslu aula, disambung lebih utama. Senin, Kamis itu saum lebih utama. Orang belum bisa gitu. Padahal utama ya sunahnya, sunah yang harus gitu kan, harus diusahakan. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Nah ini, jadi itulah lampu kuning. Lampu kuning boleh berhenti, boleh enggak. Boleh terus, boleh enggak. Dan konsekuensi hukumnya kalau berhenti di situ, tidak usah ngulang. Karena memang ada haltenya. Bagaikan kalau di jalan tol itu, kita berhenti di pom bensin, di tempat peristirahatan. Apa kita ditilang? Dan enggak. Karena boleh di situ berhenti kan. Itu logika kita aja. Kalau lampu hijau atau yang tidak boleh berhenti, sama seperti di jalan tol, kita berhenti tidak boleh sembarangan gitu. Kecuali mogok gitu kan. Kalau mogok didorong gitu. Begitu juga kof. Kof itu dikatakan di sini boleh wakof. Dikatakan di sini boleh wakof. Nah, boleh wakaf, nggak apa-apa. Gap, di sini wakaf sebelumnya ini sih tergantung yang sebelumnya wakaf apa. Kemudian yang bulat ini nomor ayat, seperti wakaf mutlak ini boleh juga dimasukkan ke lampu merah. Nomor ayat, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian ain dan hamzah itu tanda rubu atau akhir surat. Kalau istilah kita mas satu alinea. Jadi Quran itu masya Allah. Membicarakan sesuatu satu alinea, kemudian ganti lagi pembicaraan. Nggak ngacak pembicaraannya, itu terurut ya. Kemudian yang titik tiga, itu bila berhenti, berhentilah pada sesuatu tanda tersebut, tapi jangan berhenti di keduanya. Contohnya di halaman 55. Jadi kalau kita berhenti di roi, boleh. Tetapi tidak boleh berhenti di fi. Gimana? Contohnya, di surat Alif Lam Mim kan, di surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ, tapi tidak boleh berhenti di fi. Harus fihi hudal lil muttaqin. Itu. Atau kalau mau berhenti, Zalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Jadi kalau berhenti, boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Atau sekalian gak usah berhenti, Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu lebih bagus ketimbang berhenti di keduanya. Mana? Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu terlarang. Jadi tanda titik tiga seperti ini hanya boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya.